dengan awakmu. Saiki atoh nang kono kuliah, nerusno sekolah nang jopo negoro, ninggal deso ninggal no aku suwe suwe urep dewe tanpa awakmu. Kutu nangis ise ise ngenteni awakmu, urep bareng aku koyo dise kapan balimu janjimu kuat setia. Aku nahan rasa nahan rindu, sabar aku nunggu sampai awakmu meneh mulai. Suwengi mikiri awakmu, kangen karo tingkah lucumu, kenangan manis jaman bareng awakmu. Dewe saiki aku dewe tanpa awakmu, kutu sabar aku nunggu sampai awakmu meneh.